فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد جماعة المسلمين جماعة المسلمة Akhwani wa akhwati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita berharap, kita munajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita keikhlasan untuk bisa meneruskan melanjutkan aktivitas kita dan perjuangan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan ini. Kita sekarang berada di pertengahan bulan, ya, gitu ya, benar ya. Kita sekarang tanggal 15 Ramadan, bukan hari Jumat ya, tanggal 15-nya. Ini tanggal 15 Ramadan tahun ini jatuh pada hari Kamis, bukan pada hari Jumat. Jadi ini kita masih separuh perjalanan. Masih separuh waktu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semakin ke belakang kita semakin sukses, kita semakin ke belakang semakin baik, karena ini puncaknya Ramadan itu ada di akhir-akhir Ramadan, bukan di awal. Meskipun dari awal juga mulia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari awal Ramadan itu berjuang, itu bersungguh-sungguh. Tapi kalau sudah masuk akhir Ramadan, dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila sudah memasuki malam terakhir di bulan-bulan Ramadan, hari-hari akhir Ramadan, maka beliau itu shadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Di zaman Rasulullah orang mengikat pinggang. Jadi mizar yang dipakai pepetan itu semakin dikencangkan lagi. Itu bahasa kiasan, semakin giat di dalam ibadah. Jadi wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Para ulama kita berbeda penafsiran apa arti menghidupkan malam-malamnya. Sebagian antara mereka mengatakan malam-malam Ramadan akhir itu Rasulullah enggak pernah tidur. Tapi sebagian mengatakan tidur tapi titik. Ya sebentar gitu tidurnya, malam-malam itu penuh dengan ibadah. Salat malam, baca Quran, bersedekah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok malamnya? Ya karena siangnya itu kan manusiawi toh, fitrah manusiawi. Orang itu nih lapar, itu lemas. Nah, apalagi kalau kita zaman sekarang aktivitas dunia tetap jalan. Sing ngantor tetap ngantor, sing ning pasar tambah giat. Ning pasarnya di akhir Ramadan kan tambah giat, ning pasar tambah giat, sehingga aktivitas lainnya jalan normal begitu. Maka jadi aktivitas dunia yang normal itu enggak masalah, enggak salah. Tapi kita ganti, kita perjuangkan di malam harinya. Yang kemudian Rasulullah mengatakan wa ayqadha ahlah. Rasulullah itu membangunkan keluarganya. Biasanya kalau di luar Ramadan, beliau itu kalau sholat dari sepertiga malam terakhir awal itu sudah mulai bangun. Ketika malam terakhir kan sekitar jam 12, jam 1, setengah 1 lah sekitar jam itu. Beliau itu sholat sampai subuh, menjelang subuh. Lah, biasanya kalau selain malam-malam Ramadan, itu beliau bangunkan istrinya itu mendekati subuh. Setengah jam sebelum subuh itu baru dibangunkan. Baru dibangunkan untuk sholat malam. Tapi kalau sudah malam-malam akhir Ramadan, maka beliau itu benar-benar membangunkan istrinya untuk berjuang menggapai sebuah malam, malam Lailatul Qadar. Para jemaah sekalian, subhanallah, sebagaimana yang saya katakan di awal pertemuan kita pada hari Kamis awal Ramadan, bahwa kalau kita telaah Lailatul Qadar itu hampir mirip ya, bukan iya, hampir mirip hadiah, hampir mirip anugerah, mirip Nobel yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memang berhak untuk mendapatkannya. Ada orang-orang itu yang dikasih hadiah Allah panjang banyak gitu. Ada orang-orang yang dikasih hadiah Allah sedikit, ada orang-orang yang Allah kasih hadiah pas-pasan, ono sing kadang-kadang ora blas. Allah kadang-kadang memberi taufik kepada seorang hamba di malam itu, entah kenapa gak kepingin tidur, kepingin itu ibadah. Mulai maghrib, yo seraduyan mangan, menulis maca Quran, sholat traweh, yo gak ngantuk, yo gak ngelamun, yo gak opo, bar isya maca Quran sampai menjelang subuh. Ternyata keesokan harinya nampak lo semalam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ngono to. Ono wong itu sing entah kenapa maghrib-maghrib itu masya Allah, bar sholat maghrib itu mangane telung piring. Ya karena gak sahur, mau gak sahur, isuk mau gak sahur. Jadi terus awani itu kerja bakti, opo lah bu, pokoknya awani itu kerjongin nih kerjongun, panas. Akhirnya begitu maghrib minum es, mana yo? Ini satu teko. Barengono terus sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu terus makan tiga piring. Traweh itu kelenger. Mikirih, wis ora usah traweh sih. Gak kuat engkau wae traweh jam 1, ndolek masjid sing traweh jam 1. Tapi karena kekenyangan, kaken banyu, kaken makanan bablas sampai subuh. Sahure gak. Ngono ya. Isu-isu. Lho, Lailatul Qadar nyesel tahun ngarepne yo urip. Ya urip. Ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik. Ada yang Allah berikan taufik itu sempurna, ada yang Allah berikan taufik itu sedikit, itu tergantung perjuangan kita menggapainya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dalam bahasa Al-Qur'an. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami tunjukkan jalan kami. Makanya kita perkuat niat, kita perkuat perjuangan di akhir-akhir Ramadan, di detik-detik akhir Ramadan, hari-hari akhir Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk berjuang, keikhlasan, kekuatan sampai kita keluar dari bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua kenapa? Karena kita mempunyai satu keyakinan yang pasti hidup di alam dunia ini. Sebagai seorang mukmin, kita itu mempunyai satu keyakinan yang pasti. Tidak ada seorang mukmin pun kecuali memiliki keyakinan ini. Siapa yang tidak memiliki keyakinan ini, maka berarti dia tidak mukmin. Apa itu? Kita hidup di dunia ini, kita yakin. Hidup di dunia ini, kita yang sekarang kita jalani, hidup yang sekarang kita jalani, itu bukan hidup yang pertama. Sebagaimana juga bukan hidup yang terakhir. Semua manusia itu mengalami empat masa dalam hidup, empat fase dalam hidup. Fase yang pertama telah lewat, dan itu tidak ada perhitungan akhiratnya. Fase yang pertama, fase apa itu? Kita hidup di alam rahim. Sejak Allah menciptakan kita pertama kali, Allah itu ciptakan kita di alam rahim. Kita di alam rahim itu sudah hidup. Kita di alam rahim itu sudah yang diberikan oleh Allah ruh. Sejak 120 hari kita berada di rahim ibu kita masing-masing, sebagaimana dalam hadis sahih Muslim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan 40 hari yang pertama itu nutfah. 40 hari yang kedua itu gumpalan darah. 40 hari yang ketiga itu gumpalan daging. Di hari yang ke-120, 40 hari yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh sehingga mulailah makhluk itu bernyawa. Makhluk itu sudah menjadi manusia. Makhluk itu sudah menjadi makhluk hidup sampai dia dilahirkan oleh ibundanya tercinta. Normal, sesar, sempurna 9 bulan 10 hari, prematur, terlambat, itu enggak ada urusan. Yang penting dia berada di alam rahim. Sejak dia keluar dari alam rahim dan memasuki alam dunia ini, maka dia akan berada di alam dunia ini sampai dia itu meninggal dunia. Sampai dia itu meninggal dunia, kecuali satu, yaitu sampai ini hari kiamat, ini kapan menangi kiamat. Tapi insya Allah kita gak menangi kiamat. Sesuai kiamat, sesuai insya Allah. Tanda-tandanya tidak terlalu lama. Masih banyak tanda-tanda kecil yang belum muncul. Masih banyak tanda-tanda kecil yang belum muncul. Yang paling jelas, kalau jenengan umroh, kalau jenengan haji, coba lihat Madinah, lihat Mekah, lihat negeri-negeri antara Madinah dan Mekah, Thaif, Jeddah, ini. Yang kita saksikan itu adalah tanah gersang, padang pasir menghampar, gunung-gunung batu cadas. Pada Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah, dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'ud jaziratul Arab murujaw wa anharah. Tidak akan bangkit hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai jaziratul Arab itu kembali muruj icuruyuruyu. Wa anhara, dan penuh anak sungai mengalir. Saiki ndio nek ijo arang-arang di Riyadh rotok akeh, di Madinah rotok lumayan, di Mekah tambah titik, di tengah padang pasir rono blas. Ini rono blas. Tapi suatu ketika nanti jaziratul Arab itu akan kayak Indonesia. Di mana mata memandang, kemana orang bergerak, yang dilihat adalah pepohonan dan rerumputan. Suatu ketika nanti. Dan penuh dengan sungai mengalir. Penuh dengan sungai di mana-mana. Sungai besar, sungai kecil, penuh dengan selokan, penuh dengan di mana-mana. Itu terjadi. Kapan itu terjadi? Allahu a'lam. Yang pasti akan terjadi, tapi kita enggak pernah tahu kapan akan terjadi. Apa ngomong-ngomong kok sama hari ini? Ngomong kiamat. Kiamat tak suwi, ngomong kiamat tak suwi. Kiamat masih lama. Tapi yang kita takutkan bukan kiamatnya, para teman-teman sekalian. Yang kita takutkan itu kan kiamat personal. Kiamat kita masing-masing. Yaitu orang itu meninggalkan alam yang fana ini. Setelah orang meninggalkan alam yang fana ini, Allah berjabat sekalian, itu memberikan fitrah pada diri semua orang. Allah itu memberikan fitrah kepada diri semua orang. Hidup di alam dunia ini bukan alam terakhir. Lihat, keyakinan semua agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, apa mana? Ini. Yahudi. Semua agama di muka bumi ini menganggap dunia ini bukan alam terakhir. Masih ada alam lanjutan. Jenengi bidoai. Wong Hindu, Buddha menamakan dengan Nirwana. Ngono toh? Jadi kalau kita menamakannya dengan alam lain, alam yang kita yakini sebagaimana alam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam keyakinan seorang Muslim, setelah orang meninggalkan alam yang fana ini, maka dia akan memasuki alam transisi. Alam itu namanya alam transit, alam barzakh, alam kubur. Alam barzakh, alam kubur itu bukan kuburan nih. Di kuburanku alam dunia, maksudnya kuburan itu yang kotak ini 2x1 itu di alam dunia, tapi alam kubur itu alam lain. Makanya jenengan itu jangan mencari fakta hadis-hadis tentang alam kubur di kuburan itu, ora ketemu, masalah alamat beda. Alam kubur yang katanya ada orang yang mendapatkan nikmat itu dikasih nikmat, ada orang yang baik itu dikasih nikmat, ada orang yang buruk itu dipukul, ada orang buruk itu disiksa. Endi bukti ngene bongkar ya doae. Ning jenengan bongkar itu alam donya. Padahal kejadian itu di alam kubur, alam lain. Alam lain. Di situ sampai kapan? Di situ menunggu sampai datangnya hari kiamat. Menunggu sampai datangnya hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, semua orang Allah bangkitkan dan akan memasuki alam terakhir, yaitu alam akhirat. Itulah alam hakiki, alam kehidupan yang paling hakiki. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya akhirat itulah lahwal hayawan, hidup yang sebenarnya itu di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakni wa wal akhiratu khairu wa abqa. Yani kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal. Oleh karena itu para jemaah yang berbahagia, kalau memang ini keyakinan kita, keyakinan setiap insan yang mukmin, keyakinan setiap insan yang beriman, maka bagaimana kita di dunia? Kita tahu ya, kawan, kepada jemaah sekalian, di alam barzah uang iku wis karek ngenteni jatah. Nanti di akhirat nunggu hasil, menerima hasil. Semuanya ditentukan dengan alam dunia ini. semuanya ditentukan dengan kehidupan kita di alam dunia yang fana ini. Jika alam kita di dunia ini baik, barzah akhirat manut. Jika orang di alam dunia ini jelek, maka barzah akhirat manut. Mengikuti kehidupan kita di alam dunia ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada kita. Dulu Rasulullah menasihati kepada Abdullah bin Umar. Yang kemudian nasihat Abdullah kepada Abdullah bin Umar ini otomatis nasihat kepada kita. Apa itu nasihatnya? Apa itu nasihatnya? Dan nasihat ini yang diminta sama teman-teman panitia untuk ana sampaikan pertemuan kita kali ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah engkau hidup di alam dunia ini. Kalau kamu hidup di alam dunia ini, jadikan dirimu itu kayak gharib, orang asing sing bertempat sementara di tempat kos-kosan, di tempat kemah. Ya kaya wong kemah ngono. Ini gharib, orang yang asing. Wong asing nyeni orang Gresik ke Jakarta. Gawe omah di Jakarta? Enggak, paling yo turu hotel. Ini iku ni saiki ono hotel. Ini sama Rasulullah. Rasulullah itu ketika ngomong gharib itu enggak mikir hotel. Ini saiki laan, ni wong sugih ngono hotel bintang 5, ni wong luwih sugih bintang 7 ngono. Ini bintang 7 lah open jaket kepala kan. Ini rada gak duwe ngono ya bintang 3, nek gak duwe men ya lost man, nek gak duwe nemen ya bangun kemah ngono kemah. Ini. Tapi kan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong hadis ini, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini kayak seorang yang asing. Orang asing yang hidup. Itu beliau tidak gambarkan hotel loh. Karena zaman Rasulullah orang-orang hotel. Zaman Rasulullah orang-orang losmen. Yang beliau maksudkan itu adalah wong sing urip di kemah-kemah. Ini hidup di kemah-kemah, mau tinggal di sana 3 hari. Apa yang dilakukan? Masang kemah. Kok yang kemah loh? Masang kemah. Untuk keperluan dia selama 3 hari, 4 hari di sana, sekedar tidur, sekedar apa. Setelah itu meneruskan perjalanan. Kata Rasulullah lanjutannya, atau abir sabil, wong sing musafir, melakukan perjalanan. Musafir para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan gambarkan juga musafir zaman sekarang. Ini musafir zaman sekarang itu capek pengen mangan ngono pilih-pilih restoran sing ndi sing enak sak daerah kene ngono. Ngono takon Google. Ini takon Google restoran sing paling api, restoran paling mawah zaman sekarang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing jenenge musafir iku gak mungkin ketemu restoran. Yang namanya musafir itu gak mungkin ketemu tempat makan. Mereka itu mesti bawa bekal makanan dari rumah. Sing doleki apa? Sing doleki ku wit. Ini pokoknya ketemu wit, ketemu pohon, ono tempat sing rada adem, duduk di situ, istirahat, ngemil, minum, hilang capeknya, berangkat. Ini hilang capeknya, berangkat. Itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Lah, orang yang musafir itu, orang yang tinggal di tempat yang terasing itu, apa yang dia lakukan? Ngumpulno bekal. Kan ngono toh? Orang itu kalau merantau, apa yang diinginkan? Selamanya di perantauan. Itu jenenge gak perantau itu, mau tetap di sana, hijrah. Wong Gresik mau pindah ke Jakarta, kemudian bangun rumah di sana, tetap di sana. Itu jenenge gak musafir, jenenge hijrah. Jenenge musafir itu ya tinggal di sana beberapa waktu. Kalau dia kerja, hasilnya ini kami bangun rumah ini. Kami bangun rumah di kampungnya lah. Maksudnya kami bangun rumah di Jakarta. Kami bangun rumah di kampungnya. Di sana ada istrinya, di sana ada anaknya. Dia bagusi rumahnya yang ada di kampung. Dikirimkan, ditransfer tahun sekali pulang, berangkat lagi, pulang lagi, berangkat lagi. Ngono terus. Gitu ya. Untuk bangun rumahnya yang ada di kampung. Meskipun dia di sana tinggal di kos-kosan elek, ono kaya gede. Rumah petak. Padahal rumahnya di kampung itu mewah, bagus. Dia tinggal untuk cita-cita masa depan, kata dia. Orang itu kalau musafir pada tempatnya, apa yang dia inginkan? Dan segera menyelesaikan urusannya di tempat tujuan dia, di tempat safar dia, untuk balik ke kampung halamannya. Memangan di tengah jalan ke opo anani, hidup di tengah jalan opo anani. Nanti kalau sudah sampai di rumah, hasil yang dia pakai baru dikeluarkan, bangun rumah, dipakai untuk, dipakai itu. Itu gambaran kehidupan Rasulullah SAW. Pada zaman kalian, rumah kita itu gak di dunia loh Pak. Ibu dan bapak, rumah kita itu gak di dunia. Karena dulu bapak kita itu rumah awalnya di dunia. Nabi Adam, bapak kita. Ibunda Hawa, bapak kita. Rumah awalnya di mana? Rumah awalnya itu di surga. Rumah awalnya itu ini di surga. Rumah awalnya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia terusir ke alam dunia ini karena sebuah dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, wa kula minha haitsu syi'tuma. Ini radan haitsu syi'tuma, silakan makan apapun yang ada di surga ini, silakan makan. Silakan dimakan. Wala taqrab hadhihi syajara. Jangan kalian berdua dekati satu aja pohon. Pohon itu apa? Enggak jelas. Pokoknya pohon. Kata para ulama tafsir, pohon itu apa? Enggak jelas. Kurma kali ya enggak. Jadi sebagian orang mengatakan kurma, orang yang mengatakan anggur, orang yang mengatakan gandum, orang yang mengatakan ini, orang yang mengatakan itu. Yang jelas orang yang mengatakan jengkol. Ini karena orang Arab lagi, orang yang jengkol. Yang ada mengatakan itu mengatakan, loh Ustaz kan namanya itu pohon holdi. Bukan, buatan mbak. Namanya itu buatan pohon holdi. Yang menamakan pohon terlarang itu pohon holdi, itu iblis. Ini, kok iblis tuh? Lah ya oke. Allah itu hanya mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu mendekati pohon itu, dekat aja enggak, apalagi makan. Lah tatkala iblis sudah terdepak dari surga, terusir gara-gara disuruh hormat pada Adam, sujud hormat pada Nabi Adam, enggak mau karena gengsi, karena nyombong. Dia mengatakan ana khairu minhu. Dalam bahasa Al-Qur'an dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa kok kula nyeni harus sujud kepada Nabi Adam? Kenapa kok saya harus sujud kepada Nabi Adam? Ana itu lho, kula niku lho, luwih apik timbang Adam. Saya itu lebih bagus daripada Adam. Ana khairu min. Kemudian dia mengungkapkan alasannya, khalaqtani min nar. Jenengan ya Allah ciptakan saya ini dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan jenengan nyiptakan Adam itu dari tanah. Api lu api timbang tanah. Nyombong. Padahal tanah itu lu api timbang api lu. Ini api yang di tanah apa api? Serap peduli. Yang penting api Adam ke Nabi Adam. Iblis itu nyombong, enggak mau. Tatkala dia ngomong, dia itu mempunyai dendam kesumat kepada Adam alaihissalam. Mempunyai dendam kesumat kepada Nabi Adam. Bagaimana caranya agar Adam itu gara-gara Adam aku keluar dari surga? Awas kamu, kamu harus keluar dari surga juga. Sak keturunan. Dia mencari jalan, mencari tahu, mencari kuping, mencari mencuri dengar. Apa titik kelemahan Adam? Lah, katamu Allah Subhanahu wa taala apa melarang dia untuk wala taqraba hadhihi syajarah. Dari titik itulah nyanyi iblis itu menggoda Adam. Ini. Tatkala dia bisa ketemu dengan Nabi Adam, para ulama berselisih panjang. Itu bagaimana caranya Nabi iblis bisa ketemu dengan Adam? Tatkala itu iblis sudah keluar. Intilah, pokoknya ketemu situ nah, pokok ceritanya kan ketemu. Iblis itu ngomong sama Adam, Nabi Adam, Adam, ngono. Dik, guna kalau bahasa kita. Itu kan memang adik. Dalam artian diciptakan Allah setelah jin, setelah iblis. Ala adulluka. Yani ala syajaratil khuldi wa mulkin la yamla. Maukah kamu tak tunjukkan? Ini cerita dalam Al-Quran. Maukah kamu tak tunjukkan? Kepada pohon kekekalan. Syajaratil khuld. Pohon khuldi. Pohon kekekalan. Nek sampeyan mangan, sampeyan akan kekal di surga. Ini dan kekerajaan, kekuasaan saya enggak pernah habis-habisnya. Allah kan ciptakan kamu itu bukan untuk di surga aja. Allah ciptakan kamu itu sebelum kamu tercipta, Allah itu sudah mengatakan kepada kami, kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku menjadikan yakni orang yang makhluk yang akan ngurusi bumi. Allah letakkan kamu itu di bumi. Lah, sekarang ini Allah tempatkan di kamu di sini. Nek kamu tetap enggak mau makan pohon ini, kamu akan ke dunia sebagaimana awal penciptaanmu. Nek mangan pohon ini, kamu itu khuluk kekal di surga. Kepencet lah. Si pertama kali kepencet sama Ibunda Hawa. Dia yang pertama kali makan. Kenapa? Wanita itu mudah terbawa perasaan. Diomongin ngono enak kak adik mas ngomongin enak ngono ya, terbawa perasaannya kepincut dengan nyinyir omongannya tang iblis mau. Kemudian dia akhirnya Nabi Adam terkena juga, akhirnya keluarlah ke surga. Pada waktu Nabi Adam keluar ke surga, Nabi Adam itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam kitab tafsir, ya Allah, akankah saya bisa kembali ke tempat asal saya di alam yang kayak begini repotnya ini? Akankah saya bisa kembali ke tempat ini saya dulu? Maka Allah mengatakan bisa, asalkan ini mau taat, mau iman, mau ini, mau ini. Jadi kita ya Huwan, di alam ini itu adalah kayak bapak kita, bukan alam awal kita. Kita di alam ini itu bukan tempat tinggal kita asal. Kita sedang berjalan, sedang berusaha, sedang berjuang untuk kembali ke tempat apa? Asal kita. Kembali ke kampung halaman kita. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah, nanti kita di surga kalau sampai halaman, maka apa yang akan kita lakukan di kampung halaman? Ya tergantung bekal kita di alam dunia iki. Tergantung bekal kita selama safar. Engko nek mule oleh doake, ngono iso bangun omah sing mewah. Ngono to. Engko nek mule gak oleh apa-apa yo manggon di emper-emperane swarga to. Mending. Lah, engko nek mule oleh bekal didi di omah tapi omah yo ora pati api. Lah surga itu kan derajat to. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi tingkatan kita di surga tergantung amal kita masing-masing. Tergantung amal kita masing-masing. Tergantung pada amal, kekuatan amal kita masing-masing. Tergantung dari mana kita itu masuk ke alam surga. Kan orang itu masuk ke alam surga dengan yang tergantung amalan andalan dia. Nek dia itu ahli sholat, masuk dari pintu sholat. Nek dia itu ahli puasa, masuk dari pintu puasa. Pintu surga ini pinter enggak? Pintu surga kan 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwab," dalam Sahih Bukhari Muslim. Yani surga itu mempunyai 8 pintu. Yani fihi bab ar-rayyan. Di dalam di antara 8 pintu itu ada satu pintu namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Enggak akan masuk kecuali ahli puasa. Puasa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari juga, "Man kana min ahli salati du'iya min babis salat, wa man kana min ahli jihad du'iya min ahli min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Siapa ni wong sing ahli salat? Barang siapa yang ahli salat, maka dia itu akan dipanggil oleh Allah masuk dari pintu sholat. Orang suaranya jenengi kubat as-sholat, pintu sholat. Barang siapa yang ahli jihad, maka dia itu akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang dia itu ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Pintu puasa itu jenengi ar-rayyan, gak pintu puasa, pintu ar-rayyan. Barang siapa yang dia itu ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan masih ada berapa hadis yang tersisa? Empat hadis lain. Ya. Ahli. Makanya orang itu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu mendengar hadis itu, kalau begitu ya Rasulullah, orang itu akan mesti masuk ke dalam surga dari salah satu pintu tersebut. Kan dalam pikiran Abu Bakar, orang itu mesti punya andalan. Ono wong iku sing rajin sedekah karena kaya, tapi kongen poso ora patek kuat. Lemes ngono, kena angin ngalor-ngalor, kena angin itu. Tapi ahli sedekah. Maka dia ahli sedekah tapi enggak ahli poso. Nek poso Ramadan tak iku gak ahli poso lho, Pak. Jenenge ahli poso itu poso Ramadan plus, plus iku tambah akeh tambah ahli. Nek ono plus iku yo gak ahli blas. Ini. Ono wong iku sing gak tau sedekah, miskin papa. Bagaimana mau sedekah? Tapi masya Allah ahli puasa. Ini ahli puasa. Kata Abu Bakar, dalam pikirannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada zaman itu, ya Rasulullah, malat yani malil insan an yud'a min hadhil abwab. Ya Rasulullah, kayaknya kok enggak ada manusia itu yang tidak dipanggil dari pintu ini. Mesti mengikuti dipanggil dari salah satu pintu ini. Itu pikirannya Abu Bakar melihat manusia di zaman Rasulullah, enggak ada orang itu kecuali punya keahlian. Bukan di dunia loh, keahlian akhirat. Orang ini senengnya jihad, orang ini senengnya sedekah, orang ini ahli salat, orang ini ahli ini. Tapi adakah ya Rasulullah, kata Rasulullah, kata Abu Bakar, adakah orang yang dipanggil min jami'il abwab, dari semua pintu? Kata Rasulullah, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum. Saya berharap kamu termasuk orang itu. Saya berharap kamu, wahai Abu Bakar, termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Poso ahli ini, sholat jaguni, jihad ahli ini. Akhirnya dipanggil dari semua pintu. Yang dipanggil dari semua pintu. Ini. Lah, tak kira orang itu ya, Huan. Pertama, tiket masuk kita itu pakai pintu apa, Pak? Tiket masuk kita ke surga itu pakai pintu apa? Diperjelas, Pak. Kita itu tata konjenengan ku ahli apa? Ini. Kulo itu ahli apa? Aku juga ngerti. Ada satu pintu namanya pintu ilmu. Ada satu pintu namanya pintu tobat. Pintu tobat, pintu zikir. Ada satu pintu namanya Al-Babul Aiman. Dan ini pintu gerbang utama surga. Al-Babul Aiman, pintu gerbang utama surga itu dari arah kanan. Al-Babul Aiman, siapa yang bisa masuk? Cuma 70 ribu orang. Siapa dia? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu yang bisa masuk ke situ. Toh yang lain kak, kita itu koyek kok kak calon. Mending lah daripada kok pintu liong, kak itu pintu liong. Masuk ke dalam surga, kita itu kira-kira sesuk. Tanyalah pada diri kita masing-masing. Kira-kira aku sesuk membesar kau dipanggil, kau pintu apa ya? Lembu, susah kau lembu. Ini ada amal-amal itu yang kita perkuat. Kalau bisa semuanya. Nah, setelah masuk, derajat kita di surga itu ditentukan oleh amal kita. Orang yang masuk dari pintu Quran misalkan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, orang-orang yang masuk lewat pintu Al-Qur'anul Karim. Maka orang-orang semacam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra wa rattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin qara'ta." Bacalah Al-Qur'an sekarang sebagaimana engkau baca di dunia. Kedudukanmu di surga ini pada ayat terakhir yang engkau baca. Gampang Ustaz maca Quran e kok. Tapi nek iso go kono mushaf lho, Pak. Iso go iku kono iki. Kono iki. Maksudnya disuruh baca itu apalan. Apale sampeyan anduk jus piro? Nek 30 jus berarti dia mencapai tingkat yang tinggi. Nek anake ora sing apal Quran berarti mungkin mencapai derajat yang tinggi. Nek dia sendiri gak mungkin gak cocok nek pintu Al-Qur'an, masuk pintu liyane lah, pintu salat. Pintu sholat, pintu lain. Itu alam abadi kita, alam yang kita tuju. Semua itu ditentukan oleh kehidupan kita di alam dunia ini. Dan jangan gambarkan kalian antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita nanti di alam keabadian. Jangan gambarkan. Bagaimana mungkin kita gambarkan? Bagaimana mungkin kita gambarkan? Lawang Allah itu kata Rasulullah SAW menciptakan 100 nikmat. 100 rahmat. Bukan berarti rahmatnya Allah cuma 100 ya, tapi Allah itu menciptakan 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan di alam dunia ini. Dengan satu ini sejak zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Adam, sampai nanti hari kiamat, manusia, jin, binatang, kafir, muslim, ahli maksiat, ahli taat, semuanya dapat kenikmatan dunia. Itu bagian kecil dari satu nikmat. Ini bagian kecil dari satu nikmat. Yang 99 Allah simpan. Dan hanya Allah berikan nanti di mana? Di surganya Allah, khusus untuk orang-orang yang masuk surga. Kira-kira gambaran nikmat di surga itu bagaimana? Enggak bisa dibayangkan. Ini enggak bisa dibayangkan. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kembali, kenalilah, jangan sampai membayangkan, jangan sampai berpikir dunia ini alam terakhir kita. Kita harus menyiapkan satu kondisi, dunia ini adalah kita hidup untuk menyiapkan bekal alam akhirat. Bukan berarti di dunia gak oleh sukil, Pak. Ini orang itu akan menjalani kodrat dia masing-masing. Orang itu akan menjalani kodrat dia masing-masing. Jenengan insyaallah Pak nggih, pernah SD nggih, pernah kula nggih pernah SD kok. Pernah SMP, pernah SMA. Nih pas SMA sama-sama di sekolah favorit. Misalkan ya, biyen SMA sama-sama di sekolah favorit. Terus saiki reuni. Wis bapak-bapak ngono ya, wis pensiun atau arep pensiun, wis duwe anak, wis duwe putu, reuni SMA favorit. Reuni SMA yang berapa tahun yang lalu berarti itu? 30, 40 tahun yang lalu SMA itu. Kira-kira apakah lulusan satu angkatan jenengan yang SMA favorit itu dunianya sama? Enggak, ono sing dadi supir taksi. Ono sing dadi bos, ngono ya. Ono sing dadi ngene, ono sing dadi ngono. Kenapa padahal mereka berangkat dari satu SMA yang sama? Berangkat dari satu SMA yang sama, itulah namanya kodrat. Allah itu telah menetapkan kodrat hamba masing-masing. Ini kodrat yang hamba masing-masing dikodratkan semacam itu. Yang penting yang kita lakukan sekarang adalah kodrat apapun yang kita terima kita gunakan untuk mengejar surga. Ada yang Allah itu takdirkan kodratnya dari direktur. Mbok, kisah namu dari direktur. Pindah perusahaan kono dari direktur utama. Pindah lagi dari direktur lagi. Pindah lagi dari direktur lagi. Kepingin jadi wong kiri lah iso. Ono wong itu kepingin jadi wong kiri lah iso. Sumpah ngasi duit, ngono ya. Tapi ya gak iso kemana-mana dia pergi. Mau pindah perusahaan. Dalam 1-2 tahun melejit. Ada orang-orang itu memang kata Rasulullah SAW, seandainya tangannya itu dibalik menjadi emas. Kata Rasulullah SAW, ini kesempatan waktu Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang dagangnya pinter. Mulai-mulai, ini Rasulullah ngasih 2 dinar. Mas, tukok nembek. Tolong ya, tukok nembek. Biasa nih, nembek itu harganya 2 dinar. Saat 2 dinar itu dapat kambing 1. Gini ya Rasulullah. Pergilah dia ke pasar. Katakanlah dia ke pasar. Dia lihat ada kambing-kambing. Akhirnya dia beli kambing yang agak murah 2 ekor. Ini, beli 2 ekor. 2 dinar seharusnya dapat 1. Yani dapat 2 ekor. Gampang-gampangan ini bawa duit 2 juta. Sebenarnya 2 juta kan oleh mbek siji to, oleh kambing 1, dapat kambing 1. Dia ke pasar dapat 2 kambing. Entah piye carane nawar, pokoknya dapat 2 kambing. Dapat 2 kambing, wong pesene Rasulullah tadi kan cuma 1. Pesennya Rasulullah tadi kan cuma 1. Akhirnya yang 1 itu dijual. Belum dia bawa keluar, dia jual. Dia jual dengan harga 2 dinar. Dengan harga 2 juta. Pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, niki kambingnya dan niki dinarnya. Loh, lepas seutuh, Dina tapi seutuh. Ceritanya gimana? Ceritanya gini. Rasulullah SAW senyum dengan mengatakan ada di antara orang itu kalau dia balik tanah akan ketemu emas. Ada orang itu balik tanah dan balik jadi emas. Ono wong itu kerja itu ngangkat telepon, mungkin kok 5 juta. Ono wong kerja itu angkat telepon itu loh 5 juta. Ngono oleh piro oleh semacul nguli ngono sedina 1000 mending ya 1000. Kodrat masing-masing orang gak bisa ditolak. Allah telah menetapkan kodrati masing-masing. Kewajiban kita adalah mensyukuri dan mensabari kodrat yang Allah tetapkan kepada kita untuk menggapai akhirat. Bukan berarti pasar takdir loh, kita bukan bakas pantat. Kita berjuang dengan kodrat kita masing-masing. Kita miskin otomatis kan kepengin kaya. Kita kan gak pernah tahu toh kodrat kita jadi orang miskin itu pirang tahun. Jangan-jangan ya setahun. Bareng ngono dadi wong sugih. Kita berjuang keras, berjuang untuk memperbaiki ekonomi kehidupan kita dunia. Tapi jangan lupakan titik pokok. Apapun kodrat kita, saat masih jadi miskin, yang dipikir bangun alam akhirat. Nanti dadi wong sugih, yang dipikir ini bangun alam akhirat. Pensiun ini yang dipikir bangun alam akhirat. Jadi pejabat yang dipikir bangun alam akhirat. Ini lengser. Ini tadi pejabat yang dipikir juga bangun alam akhirat. Hanya dengan cara semacam itu kita akan mampu menerapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini kayak orang asing yang tinggal di kampung sebelah, bukan tinggal di sana, sebentar tinggal di sana, atau hanya orang yang melewati alam dunia ini menyiapkan apa yang akan kita bangun di kampung asli kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini mukmin banyak, kita yakin 100% siapapun orang yang meninggal dunia mukmin akan balik ke kampung halamannya. Tinggal balik bekale nggowo piro. Nek bekale akeh ngono ya iso tuku perumahan sing VIP. Engko nek bekale titik ngono ya engko iso tuku rumah sing RSSSSS. Ya sik kaken. Ini sangat sederhana. Ada orang tuh ya pun yang hidup hanya di emper-emperan surga. Ya mending lah timbang ngomong kafir sing mbun rokok. Tapi yo di emperi. Derajat kita di surga perahuan, para jemaah sekalian, tergantung amal kita. Kita yakin, insya Allah mampir gak mampir neraka akan masuk surga. Ini mampir neraka yo, harapan kita ya rasuwi-suwi. Ini gak mampir neraka ya alhamdulillah. Tapi derajat kita di surga tergantung amal kehidupan kita masing-masing. Makanya, ini persiapkan yang kuat, terutama ini Ramadan, untuk mengejar yakni ibadah-ibadah kita di nuansa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala ini sekedar nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.